Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini Sabtu 9 April 2016 dibacakan oleh saya Ilham dan Kamal. Kantor di Stamben Blangpidi terbakar. Rey Sahetapi tak jadi main di Civil War. Kasat sebut personil TNI sudah di Filipina. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Rimba Pase 90,1 FM Losmawe, dan Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, kantor Dinas Pertambangan dan Energi Aceh Barat Daya Jumat sore nyaris terbakar. Asap mengepul dari ruang kerja Kepala Distamben sehingga membuat heboh warga sekitar. Dari Blangpidi, Zainun Yusuf melaporkan. Peristiwa terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat tersebut sempat menimbulkan kepanikan warga. Pasalnya bangunan kantor di Stamben yang mengeluarkan asap tersebut sangat berdekatan dengan bangunan ruko serta bangunan PT Telkom Plaza Blangpidi. Sekretaris di Stamben Salman menjelaskan, ruang kadis tersebut sebelumnya dipakai untuk tempat rapat staf sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sedangkan Kepala di Stamben, Iksan, sedang melaksanakan dinas luar daerah. Salman menyebutkan sumber api yang membakar gorden jendela dan box sampah akibat korsleting arus listrik pada instalasi menuju AC yang berada pada dinding atas jendela. Dugaan ini karena instalasi listrik menuju AC sudah putus dan berwarna hitam serta besi kerangka gorden juga menghitam. Saudara Lun, aktor senior Rey Sahetapi tidak merasa kecewa meskipun ia batal main dalam film Captain America Civil War. Padahal Rey sudah menjalani proses syuting di Amerika Serikat pada 2015 lalu. Kompas.com melansir. Rey tidak menjelaskan alasan pihak Marvel Studio tidak menggunakan adegan yang sudah dijalaninya. Namun Rey mengaku mendapat tawaran untuk bermain di film lainnya. Sebelumnya diberitakan, Rey mengaku tidak tampil di film Captain America Civil War yang akan dirilis pada 6 Mei 2016. Saudara Lun, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriyatna mengatakan personel TNI sudah ditempatkan di Filipina. Begitu pemerintah Filipina memberi sinyal militer negara lain boleh beroperasi di wilayah mereka, para personel TNI itu akan beraksi untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandra kelompok Abu Sayyaf. Kompas.com melansir. Agus tidak menjelaskan secara rinci TNI dari satuan mana yang sudah ditempatkan di Filipina dan berapa jumlahnya. Para personel TNI tersebut masih menunggu militer Filipina yang sedang berupaya membebaskan 10 WNI yang disandra. Namun Agus menyebut bahwa TNI sudah mengetahui di mana posisi sandra beserta para pelakunya. Saudara Lun, aktris Anne Hathaway melahirkan putra pertamanya buah cintanya dengan Adam Shulman, seorang aktor dan desainer perhiasan. Bayi yang diberi nama Jonathan Rosebank Shulman itu lahir pada 24 Maret 2016 lalu di Los Angeles. Kompas.com melansir. Menurut E! News, nama tengah yang unik itu ternyata gabungan dari keluarga Hathaway dan Shulman. Kakek dari pihak ayah Hathaway bernama Roslyn, sedangkan nama keluarga ibu Shulman adalah Banks. Kebetulan nama tengah Shulman juga Banks. Hathaway dan Shulman menikah di Big Sur, California pada September 2012. Upacaranya hanya dihadiri keluarga dan teman dekat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, seorang jurnalis foto asal Amerika Serikat yang telah ditahan di Suriah selama hampir 4 tahun telah dibebaskan. Kevin Patrick Deus yang berusia 33 tahun diculik pada tahun 2012 saat ia memasuki wilayah Suriah. BBC Indonesia melansir. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada Washington Post bahwa pemerintah Suriah tidak pernah mengakui bahwa pihaknya telah menahan Daesh. Tetapi pejabat Amerika Serikat tersebut meyakini bahwa fotografer lepas atau freelance itu ditahan oleh pemerintah atau kelompok pendukungnya. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan Dawes diserahkan kepada pihak berwenang di Rusia. Generalun putra Presiden Afrika Selatan, Jacob Zuma, sudah mengundurkan diri dari direktur di sebuah perusahaan milik keluarga Gupta yang memiliki pengaruh politik. BBC Indonesia melansir. Perusahaan tambang Oak Bay Resources mengatakan Duduzen Zuma sudah keluar dari anak perusahaannya Siva Uranium setelah serangan politik yang bertubi-tubi. Ditambahkan bahwa keterkaitan putra presiden yang berusia 33 tahun itu dengan perusahaan akan membuat kerja dan kehidupan para karyawan berada dalam risiko. Keluarga Gupta yang kaya raya dituduh memiliki pengaruh besar atas Presiden Zuma. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Sabtu 9 April 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali setiap pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs internet kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sidaralun, wassalam.